dirapikan duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Anak-anak kami, santriwan dan santriwati, kaum muslimin jamaah salat maghrib dan muslimat rahiman wa rahimakumullah, dan teman-teman saudara-saudari yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkati kita semua serta memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa kemudahan, taufik, nikmat dan karunia darinya niscaya kita tidak akan duduk di sini bermajlis yang merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia berdasarkan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga tidak sedikit dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan athar, perkataan-perkataan dari para sahabat tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Kata Allah di dalam Al-Quran, Rabbur Rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, katakan Rabbi zidni ilman. Ya Rabbu, tambahkan kepada dua ilmu. Tidak ada perkara yang lain yang Allah perintahkan Nabi kita untuk meminta tambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali meminta tambah ilmu. Menunjukkan betapa mulianya, tingginya kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga tercurahkan salawat dan salam dari kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama yang beliau bawa hingga hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Abnani atwanana, santriwan dan santriwati, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali berjumpa di majlis pembacaan dan penjelasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Allamah Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala ini, dan kita akan memasuki suatu pasal yang sangat penting berkaitan dengan ayat-ayat hadis-hadis dan akar para as-salafus salih yang sebelumnya kita bahas yang berkaitan atau menjelaskan tentang betapa tingginya dan besarnya kedudukan ilmu dan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Ada 7 ayat atau lebih kita sampaikan. Ada belasan hadis baik yang sahih ataupun yang tidak sahihnya kita bacakan di sini. Belasan athar riwayat dari para salafus saleh, sahabat tabi'in dan orang-orang datang setelahnya kita jelaskan di sini. Semuanya membicarakan dan menjelaskan tentang fadlul ilmi wal ulama, keutamaan kedudukan ilmu dan para ulama. Bahwa betapa mulianya ilmu itu di pandangan Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali kita bahas perkataan penulis rahimallahu taala yang mengatakan waqad dhahara bima dzakarna anna al-ishtighala bil ilmi lillahi afdalu min nawafil al-ibadatil badaniyah. Dan dari semua dalil-dalil itu dan pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan para salafus saleh itu menjelaskan bahwa menyibukkan diri dengan ilmu baik sebagai pengajar, pembelajar ataupun yang membantu menyebarkan ilmu ini itu lebih utama dibandingkan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, baik itu puasa, sholat, haji, tasbih, doa dan yang semisalnya. Kenapa disebutkan oleh Badruddin Ibnu Jana'ah rahimahullahu taala beberapa alasannya, di antaranya bahwa ilmu itu manfaatnya itu umum. Baik bagi diri orang yang mempelajarinya, mengajarkannya atau orang yang diajarkan. Sedangkan orang yang mengerjakan ibadah yang dikerjakan dengan anggota badannya itu manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Di antara alasannya juga adalah kata penulis li'anna al-ilma musahhirun li ghairihi min al-ibadat fa hiya taftaqiru ilayhi wa tatawaqqafu alayhi wa la yatawaqqafu huwa 'alayha. Ilmu itu memperbaiki, mentasfih, mengkoreksi ibadah yang lain, menjadikannya sah. Tanpa ilmu boleh jadi salat yang kita kerjakan, doa yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu syarat-syarat dan rukunnya. Enggak tahu adab-adabnya. Ya. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain tidak sedangkan ilmu tidak bergantung dengan ibadah-ibadah yang lain. Namun sebaliknya, ibadah-ibadah yang lain selain ilmu itu sangat bergantung, butuh kepada ilmu. Dan alasan-alasan yang lainnya disebutkan oleh penulis. Kita akan lanjutkan setelah beliau menyebutkan ayat-ayat, hadis-hadis dan akhar serta kenapa ilmu dan menyibukkan diri dengannya itu lebih mulia, lebih afdal dibandingkan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Beliau membuat suatu fasal sebelum masuk ke bab pertama dari buku ini. Beliau membuat fasal di mana di fasal ini beliau menjelaskan keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hadis itu diperuntukkan untuk siapa? Membicarakan tentang siapa? Beliau mengatakan faslun wa'lam أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين. Beliau mengatakan sesungguhnya semua yang telah disebutkan sebelumnya tentang fadilah, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu, sesungguhnya itu diberikan untuk para ulama, orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar memiliki ilmu berpengetahuan luas, berwawasan yang luas, namun tidak mengamalkan apa yang dia ilmui, tidak mengamalkan apa yang pernah dia dapatkan, dia bukan orang yang termasuk sebagai pewaris para nabi. Yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya itu adalah al-ulama al-amilun, para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang di dalam tingkah lakunya, pembawaannya, tenang dan bergeraknya dia, itu menggambarkan ilmu yang dia miliki, ilmu yang Allah titipkan untuknya. Orang-orang yang seperti ini yang tadi dipuji di dalam Al-Quran, yang disanjung oleh Nabi di dalam hadis, yang dijelaskan oleh para ulama kedudukan-kedudukan mereka itu. Al-Abrarul Muttaqin Alladina qasadu bihi wajhallahi al-karim, para ulama yang abrar, yang baik, al-muttaqin, yang bertakwa, alladina qasadu bihi wajhallahi al-karim, yang mana dengan ilmu tadi, mereka menuntut ilmu untuk apa? Mereka mengajarkan ilmu untuk apa? Mereka maksudkan itu semua, mereka niatkan itu semua untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa zulfa ladaihi fi jannatin na'im, dan mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di surga yang penuh kenikmatan, la man talabahu bi sufi niyyah. Keutamaan-keutamaan yang disebutkan sebelumnya di dalam banyak ayat, banyak hadis, dan dalam perkataan-perkataan para as-salafus saleh itu bukan dan tidak termasuk ke dalamnya para ulama majlis ilmu, itu adalah mereka mukafarah at-takatsur, yaitu berlomba-lomba siapa yang paling banyak apanya, atba', pengikutnya, tullab, murid-muridnya, sebulan ya. Itu masya Allah pengikutnya banyak sekali. Sekali buat halaman Facebook yang mengikuti ratusan ribu, sekali buka channel YouTube yang subscribe itu ada jutaan, sekali membuat tabligh akbar, majelis ilmu, majelis kita yang hadir ratusan bahkan ribuan, saya akan coba melombainya. Ya, siapa kira-kira yang paling banyak? Ini yang dimaksud dengan mukafarah, dan ini merupakan maksud yang busuk dan niat yang jelek yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Para ulama yang seperti ini meskipun dia berilmu, Allah berikan dan anugerahkan kepadanya ilmu dan pemahaman yang luas, namun dia bukanlah orang-orang yang dipuji dan disanjung, yang disebut-sebutkan keutamaannya di dalam ayat Al-Quran ataupun hadith-hadith Nabi yang sudah kita bahas di beberapa majlis sebelumnya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir yang dikatakan oleh penulis menunjukkan bahwasannya ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama sebelumnya secara zahirnya itu hanyalah dikhususkan bagi para ulama, bukan bagi para pembelajar. Coba simak lagi perkataan penulis tadi, beliau mengatakan wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama, ketahuilah bahwa semua yang disebutkan baik dari Al-Qur'an hadis tentang keutamaan ilmu dan ulama, innama huwa fi haqqil ulama al-'amilin, itu adalah haknya para ulama yang mengamalkan ilmunya. Secara zahir dari perkataan penulis rahimahullahu taala, maka fadilah-fadilah yang disebutkan itu khusus untuk para ulama, para pengajar, bukan bagi para pembelajar. Ya. Tetapi ya, tepat kita katakan bahwasannya pahala-pahala, ganjaran-ganjaran, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam banyak Al-Quran dan hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, itu diperoleh oleh setiap hamba dengan syarat dua. Ya, silakan dicatat syarat tersebut. Dua syarat ini, dengannya seorang hamba akan memperoleh keutamaan-keutamaan ilmu yang disebutkan di dalam banyak hadis dan dalam banyak ayat-ayat yang sudah kita bahas. Yang pertama, syarat ini berkaitan dengan belajar itu sendiri atau menuntut ilmu itu sendiri. Syaratnya adalah bahwa yang dituntut atau dipelajari adalah ilmu syariat. Ilmu syariat. Jadi keutamaan-keutamaan, misalnya yang mengatakan bahwasannya al-ulama warathatul anbiya, bukan ulama ilmu sains, bukan ulama ilmu dunia. Yang dimaksud adalah ulama ilmu ukhrawi, ilmu syariat. Yang disebutkan bahwasannya para malaikat la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasna'u, kama qala rasul, bahwa malaikat itu redha kepada para penuntut ilmu, digambarkan dengan dia meletakkan sayap-sayapnya. Dengan tafsiran yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu adalah untuk orang yang menuntut ilmu syariat, bermajlis di majlis ilmu syariat. Ya. Adapun ilmu selain itu, maka tidak masuk. Ya. Tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun banyak hadis yang sudah kita jelaskan. Atau ilmu yang dia berkhidmat untuk ilmu syariat. Ya. Jadi asal ilmu atau dasar ilmu yang disebut sebagai ilmu syariat itu adalah ilmu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-wahyani, dua wahyu. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, kalamullah, dan yang kedua adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik hadis nabawi ataupun hadis qudsi. Dua inilah yang disebut sebagai aslul ulum, dasar ilmu yang dengannya seseorang mendapatkan ganjaran dan keutamaan yang disebutkan di dalam banyak hadis dan banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ilmu Qur'an dan ilmu sunnah. Ya, media aslul ulum. Dan yang juga dipuji dan disanjung dan mendapatkan ganjaran apa-apa yang berkhidmat untuk dua ini. Ilmu yang berkhidmat ya untuk Al-Qur'an, yang berkhidmat untuk sunnah, maka dia juga termasuk ilmu syariat yang tadi dipuji. Adapun selain itu, selain ilmu yang berkhidmat untuk Al-Quran dan sunnah, maka ini ilmu yang tidak termasuk, ya, yang tidak disebutkan keutamaannya di dalam hadis-hadis dan ayat-ayat yang disebutkan. Bahkan boleh jadi itu adalah ilmu yang dilarang untuk dipelajari. Ya. Jadi syarat yang pertama berkaitan dengan apa yang dipelajari. Hendaknya yang dipelajari itu adalah ilmu syariat agar hamba termasuk ke dalam ayat-ayat atau hadis-hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan niat orang yang mempelajari ilmu tersebut. Hendaklah niat dia dalam mempelajari menuntut ilmu syariat tersebut ibtigha'u wajhillahi ta'ala, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menuntut ilmu. Meskipun yang dituntut adalah ilmu hadis, meskipun yang dituntut adalah ilmu tajwid, meskipun yang dituntut adalah ilmu fiqh, namun dia mempelajari semua ilmu itu untuk mengharapkan bagian dari dunia. Ada kepentingan duniawi yang ingin dia peroleh dari balik semua itu. Ya. Maka barang siapa yang pada dirinya terdapat terpenuhi dua syarat yang tadi kita sebutkan, maka dia termasuk orang yang disebutkan atau mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, semisal yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Utul ilma di sini berarti maksudnya adalah orang-orang yang menuntut ilmu syariat serta ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut. Bukan setiap orang yang diberi ilmu. Bukan setiap orang yang diberi ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Di sini ada isyarat bahwa Allah menyanjung orang yang berilmu, dan yang disanjung adalah orang yang berilmu dengan ilmu syariat dan orang yang berilmu ikhlas dalam menuntut ilmunya itu, yang tidak mengharapkan kenikmatan dunia atau bagian-bagian atau kepentingan-kepentingan duniawi. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan perkataan penulis ini, beliau mendatangkan sebagaimana ya, metode beliau dari sebelum-sebelumnya, setiap pendapat yang beliau sebutkan atau setiap bab yang beliau sebutkan, maka beliau datangkan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran Al-Karim ataupun hadith-hadith Nabi SAW, bahkan serta diperkuat terkadang dengan perkataan-perkataan dari Salafuna As-Salih. Di antara hadith yang beliau sebutkan, hadith yang pertama, penulis mengatakan faqad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam man talaba al-'ilma liyumariya bihi as-sufaha aw liyumahiya bihi al-'ulama aw liyasrifa wujuha an-nas ilayhi fa huwa fitnah. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ada riwayat dari Nabi SAW, perkataan ini atau sabda Nabi ini disebutkan tanpa sanad, dan itu merupakan salah satu metode beliau yang disebutkan dari awal, ya, bahwa beliau menghapus seluruh sanadnya untuk ikhtisar, untuk tujuan meringkas supaya tidak terlalu tebal kitab ini, sehingga para penuntut ilmu jadi bosan dan jenuh. Man talaba al-ilma, barang siapa yang menuntut suatu ilmu, yang mempelajari suatu ilmu, kata Rasul, liyumariya bihi subaha, tujuannya busuk, ya, tidak baik. Apa tujuannya? Misalnya kata Nabi, untuk mendebat orang-orang bodoh, ya, berlagak pintar di depan orang bodoh dengan ilmu yang dia pelajari. Saya mempelajari ilmu nahwu supaya, ya, tanpa bodoh orang-orang yang tidak bisa baca kitab itu, ya, agar orang yang tidak bisa baca kitab itu bisa direndah-rendahkan dan dia meninggikan diri di depan orang-orang yang belum bisa baca kitab itu, misalnya, atau supaya bisa mendapat, oh ini maknanya ini karena ini marfu, ini mansub, tujuan awalnya itu. Auliyubahi adil ulama, atau untuk bersaing dengan para ulama. Nah, seperti tadi tujuannya adalah untuk mengejar, ya, apa yang telah diperoleh oleh ulama tersebut. Ini pengikutnya banyak, saya juga, ya, pastikan kalau saya nanti pulang dari Mesir, pulang dari Madinah dan membuka majlis saya lebih banyak pengikut dan muridnya. Ya. Atau kita lihat siapa nanti yang paling dipopulerkan di dunia ini. Masihkah kamu? Atau dalam beberapa bulan kamu sudah kalah dengan datangnya aku? Untuk bersaing dengan para ulama. Awliya serifa wujuhan nasi ilai, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, supaya orang melihat dia, supaya orang memandang dia, supaya orang, ya, meninggi-ninggikan dia. Memang penting memiliki ilmu, ya, untuk menghadapi orang-orang awam ini memang penting. Tapi tujuan kita bukanlah agar orang awam itu meninggi-ninggikan kita, memalingkan wajahnya kepada kita semata. Bukan itu. Ya. Apa kata Nabi kalau seandainya ada orang yang menuntut ilmu seperti itu tujuannya, fahuwa finnar, maka dia di dalam api neraka. Ini ancaman dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang memiliki niat yang tidak baik, niat yang jelek dalam proses atau jalan menuntut ilmunya. Akhrajahu Tirmidzi. Penulis mengatakan atau menisbatkan hadis ini ke Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Imam Tirmidzi, ya, kalau dikatakan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, maksudnya adalah di dalam kitab beliau Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Ya. Urutan yang keempat dari kitab hadis yang enam. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ya. At-Tirmidzi. Kemudian wa'anhu, dan juga diriwayatkan dari Nabi, ini dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis untuk memperkuat fasal yang beliau sebutkan tadi, bahwa yang dipuji dan disanjung dalam ayat-ayat yang menyanjung dan menyebutkan keutamaan ilmu dan ulama itu adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan ulama yang memiliki niat dan maksud yang busuk dalam menuntut ilmu itu. Di antaranya adalah yang disebutkan di dalam hadis yang pertama tadi. Hadis yang kedua, man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghairallahi falyatadawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang dia inginkan dari balik itu semua adalah selain Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin disanjung, hanya ingin menyenangkan orang yang dia cintai, hanya ingin dipandang, hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia, banyak majlis, banyak duit, kemudian dia buka majlis sana sini dalam rangka mencari duit, itu niat utamanya. Ya, niat jelek seperti itu kata Nabi, dia tadawwa maka ada huminan na. Ya. Senada dengan hadis yang pertama tadi, Nabi mengatakan, maka persiapkanlah tempat duduk dia di dalam api neraka. Rawahu Tirmidzi. Penulis rahimahullahu taala menisbatkan hadis yang kedua ini juga ke Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan kedua hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, kedua hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian hadis yang ketiga, jadi tidak semua hadis yang disebutkan di dalam kutub sittah itu terjamin kesahihannya kecuali pada dua kitab yang pertama, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Kalau ada hadis yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, maka pegang erat-erat. Ya. Para ulama telah berijma dan sepakat untuk menerima hadis-hadis di dalam dua kitab ini. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa dua kitab ini adalah dua kitab yang paling otentik, yang paling valid isinya setelah Al-Quran Al-Karim. Ya. Adapun Al-Kutub Al-Arba'ah, kitab yang empat setelah dua kitab ini, maka di dalamnya masih ada hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu juga ada. Ya. Hadis yang ketiga yang disebutkan oleh penulis waruya dan juga diriwayatkan. Ya, perhatikan di antara pendapat para ulama berbelakangan, ulama mutaakhirin, yakni ulama hadis, itu biasanya dijelaskan di dalam beberapa kitab hadis bahwa lafaz-lafaz ruwiya diriwayatkan. Ya. Apa namanya itu? Kalimat pasif, ya. Nah, kalimat pasif. Aktif itu misalnya meriwayatkan. Kalau pasifnya diriwayatkan. Memukul itu aktif, dipukul itu pasif. Kalimat-kalimat pasif dalam bentuk dalam periwayatan hadis, ya, atau dalam bahasa ilmu mustalahnya adalah sighatut tamrid. Sighah tamrid. Ini menunjukkan, ya, kebanyakannya kedhaifan suatu hadis. Bahwa hadis yang diriwayatkan itu adalah dhaif, makanya pakai kalimat pasif seperti itu. Diriwayatkan juga, ya. Yakni kalau bahasa kita konon katanya seperti itu. Konon katanya ada hadis yang seperti ini gitu. Tapi kalau haddatsana telah bercerita kepada kami atau rawaina an fulan atau akhbarana telah mengabarkan kepada kami atau anba'ana sami'tu aku mendengar sami'na atau yang semisalnya kalimat-kalimat aktif seperti ini, itu kebanyakan yang menunjukkan bersambungnya sanad tersebut. Namun belum tentu juga sebenarnya sanadnya itu valid atau sahih. Ya. Nah, ruwiyah kebanyakan disebutkan itu biasanya untuk hadis-hadis yang dipandang oleh para ulama lemah, dan ini tidak mutlak kita terima begitu saja. Ini tidak tepat secara mutlak. Kenapa seperti itu? Jawaban insyaallah setelah kita mendengarkan azan isya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fadhal mu'adzin al-mu'adzin. Kita lanjutkan. Sebelum adab bagi kita berbicara tentang faedah di dalam ilmu waspada hadis, bahwa dunia bagi ulama mutaakhiri kebanyakan dari mereka berpendapat atau mengatakan atau memutlakkan bahwa lafaz-lafaz seperti ini dan yang semisalnya dengan menggunakan kalimat pasif itu menunjukkan kedhaifan suatu hadis. Kita katakan yang tepat tidak bisa dimutlakkan seperti itu. Alasannya adalah yang pertama, bahwa terkadang kata ruwiya diriwayatkan itu digunakan untuk menunjukkan bahwasannya yang meriwayatkan hadis tersebut banyak. Ya, contohnya ada suatu hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik misalnya. Kemudian setelah menyebutkan hadis dari Anas bin Malik ini, penulis ingin menyebutkan beberapa hadis yang termasuk syawahid penguat bagi hadis yang pertama, yaitu hadis Anas bin Malik. Maka penulis akan mengatakan wa ruwiya an Abi Hurairah wa an Aisyah wa an Ibn Umar, dan diriwayatkan pula dari Aisyah, dari Ibn Umar, dari Abu Hurairah, dan yang lain-lain. Mereka menggunakan kata ruwiya juga, dan itu tidak menunjukkan bahwa yang mereka sebutkan itu adalah hadis hadis dhaif. Yang pertama. Alasan yang kedua, terkadang kata ruwiya itu juga digunakan untuk menyebutkan riwayat, sebagaimana yang kita lihat pada hadis yang kedua ini, waruwiya. Ya, satu riwayat saja yang disebutkan, waruwiya. Langsung setelah itu disebutkan riwayatnya dunia seperti apa, waruwiya. Ini dalam rangka ikhtisar saja, untuk meringkas. Ya, dalam rangka kita meringkas sehingga sanad keseluruhannya kita hapus, tinggal kita ringkas dengan perkataan waruwiya dan diriwayatkan sebagaimana yang dibuat ya, oleh penulis di sini dari hadis yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Okeylah, hadis yang pertama dan yang kedua tadi kita katakan itu hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif sebagaimana dijelaskan oleh Syekh An-Nusaymi rahimahullah taala ketika mensyarah kitab ini. Sedangkan hadis yang kedua, kata penulis, akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahumullah taala, dan sanadnya hasan. Sanad ini sanadnya hasan. Hasan ini dia di bawah sahih tapi tidak termasuk dhaif. Apa bunyi hadis tersebut? Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lan yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah. Ini juga ancaman yang ketiga kalau tadi kita memandangnya dengan sebelah mata, dikarenakan hadis yang disampaikan hadis dhaif. Baik, sekarang perhatikan ancaman yang ketiga ini, sanadnya adalah hasan. Wa in syuttum taquluna isnaduhu sahih. Kalau mau antum juga bisa menganggap sanadnya itu sahih. Ya, karena hasan berdasarkan istilah para ulama mutaakhirin belakangan, dan istilah ini tidak ada pada ulama zaman dulu. Ya, zaman dulu mereka hanya membagi hadis itu sahih sama dhaif. Hanya saja sahih mereka bagi-bagi tingkatannya, yang sebahagiannya diambil diistilahkan oleh ulama belakangan dengan hasan. Ya. Apa bunyi hadis tersebut? Barang siapa yang mempelajari ilmu, suatu ilmu yang seharusnya ilmu tersebut dituntut niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat seperti ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu usul fiqh, ya, ilmu apalagi adab dan yang lain-lainnya, la yata'allamuhu illa yusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Tapi ternyata dia mempelajari ilmu tersebut hanya untuk mengambil keuntungan-keuntungan dunia, ya, materi-materi yang ditawarkan di balik itu semua, yakni tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perbuatan seperti ini. Lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Dia tidak mencium bau surga di hari kiamat nanti. Ya. Ini adalah ancaman yang keras. Karena sesungguhnya tempat yang kita inginkan dari luar tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah surga. Dan Allah mengajar orang yang menuntut ilmu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman bahwa dia tidak mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Padahal seharusnya aroma dan bau surga itu tercium dari jarak jauh. Itu menunjukkan betapa jauhnya dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat, ya, hadis yang keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwal an-nas yuqdha yawmal qiyamah wa dhakara thalatha. Sesungguhnya manusia yang nanti pertama kali diputuskan perkaranya, yakni yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, wadakara thalatha. Nabi menyebutkan tiga, wa fihi, dan di dalam hadis tersebut disebutkan di antara yang tiga ini, rajulun ta'allama al-ilma. Ya Allah. Rajulun ta'allama al-ilma. Seseorang yang mempelajari ilmu. Wa'allamahu, dan mengajarkan. Kita ditakut-takuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita berhati-hati bukan untuk berhenti dan tidak berusaha untuk memperoleh kedudukan yang tinggi, keutamaan yang banyak tadi, bukan. Tapi agar kita berhati-hati betapa besarnya perkara ini di sisi Allah yang mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, wa qara al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disidang di depan Allah Subhanahu wa taala, diputuskan perkaranya, fa'arafahu ni'amah. Allah ingat-ingatkan, Allah mengingatkan dia terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yakni kamu sudah dimudahkan ke Mesir, dimudahkan ke Yaman, akhirnya di sana kamu menuntut ilmu, mendapatkan banyak wawasan, ya, mendapatkan pemahaman. Allah ingatkan dia akan nikmatnya, ta'arafah, diakui oleh dia. Ya, benar, benar, benar. Qala fama 'amilta fiha. Lalu perhatikan selanjutnya, Allah menghisab dia. Allah bertanya kepadanya, fama 'amilta fiha? Apa yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Apa yang telah kamu lakukan terhadap ilmu yang kutitipkan kepada? Apa yang telah kau lakukan terhadap kemudahan dalam mengajarkan ilmu tersebut? Qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, sesungguhnya aku mempelajari ilmu. Aku belajar menuntut ilmu. Kuajarkan lagi ilmu tersebut. Aku membaca Al-Quran, menghafalkannya. Fika, itu semua demi Engkau wahai Allah. Itu semua karena Engkau wahai Allah. Qala, Allah berfirman, kadzabta. Engkau bohong. Ya. Allah katakan kadzabta. Engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liqala ahli. Tapi engkau dulu di dunia mempelajari ilmu supaya dianggap sebagai orang yang alim, ya, orang yang berilmu. Wa qara'ta al-Qur'an yuqala huwa qalim. Kamu membaca Al-Qur'an dulu di dunia, menghafalnya supaya dikatakan qalim, ini orang hafiz Qur'an, ini orang alim, ini orang hafalannya masya Allah. Faqad qil. Sekarang dulu di dunia telah dikatakan, kamu telah mendapatkan itu, kamu telah disanjung-sanjung, ini orang alim, ini orang pintar, ini orang hafalannya kuat, ini orang penghafal Al-Quran. Thumma umir Rabbi, lalu apa selanjutnya? Ya, sudah tersingkap semua itu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa tahu. Ya, hari itu semua bersaksi, tangan kita, hati kita, kaki kita bersaksi semuanya. Meskipun kita berusaha untuk bohong, tidak akan bisa bohong. Ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Kemudian diperintahkan kepadanya, ya, diperintahkan, yakni diputuskan perkaranya, maka dia diperintahkan untuk diseret, ya, diseret secara tersungkur, wajahnya itu tersungkur ke tanah, lalu dia diseret sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Besar tanggung jawab memikul suatu ilmu itu, besar tanggung jawab ketika kita berusaha untuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, tapi bukan berarti kita berhenti. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengagung dan memuji orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyamakan antara orang yang berilmu dan orang yang jahil, yang tidak berilmu. Bahkan kalau kita memilih demi menyelamatkan diri dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti pada hari kiamat, kita juga bisa jatuh pada kebinasaan yang lain, yaitu tidak mengerjakan kewajiban sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita salat kalau tidak berilmu? Bagaimana kita bisa berpuasa kalau tidak belajar? Tapi kalau seandainya kita belajar, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun kita akan mendapatkan kebinasaan nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan. Hadis yang keempat ini akhrajahu Muslim wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Muslim dan Imam An-Nasa'i. Ya, telah berlalu hadis-hadis ancaman, agak tenang sedikit. Ya, ketika disebutkan ini ada faedah hadisiyah juga, faedah dalam istilah hadis. Akhrajahu Muslim, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i, kata beliau. Metodenya Ahlus Sunnah, metodenya para ulama hadis, bahwa ketika hadis disebutkan, bahwa hadis tersebut diriwayatkan di dalam Sahihain, dua kitab Sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim, atau salah satu di antara keduanya, maka kita mencukupkan dengan menisbatkan hadis ke salah satu atau keduanya. Tidak perlu ditambahkan dengan selain dua ini, sebagaimana yang dibuat oleh penulis. Akhrajahu Muslim wa An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i. Alasannya kenapa? Ma'ruf. Alasannya dikarenakan dua kitab ini, kalau sudah disebutkan hadis dari dalam dua kitab ini atau salah satunya, maka sudah cukup. Tidak perlu diperkuat dengan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh simpulan-simpulan dari kitab-kitab yang tidak terjamin semuanya itu sahih. Itu adab kita kepada Al-Bukhari dan Muslim, dan itu metode yang ditempuh oleh para ulama hadis. Kecuali, nah, ada kecuali. Kecuali dengan menyebutkan An-Nasa'i di sini, ada faedah yang ingin disampaikan. Di antara faedah yang ingin disampaikan adalah ada lafaz tambahan mungkin di dalam An-Nasa'i ini. Ya, misalnya di dalam hadis disebutkan Al-Mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiram. Ternyata ini, misalnya hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ternyata di dalam hadis yang lain diriwayatkan hadis yang sama tapi dengan tambahan lafaz Al-Bararah ma'as safaratil kiram Al-Bararah. Nah, kita sebutkan, biarkan juga oleh Imam Nasa'i misalnya dengan tambahan lafaz Al-Bararah. Ada faedah yang ingin disampaikan. Ya. Tapi kalau sama saja lafaznya, cukup dengan menisbatkan hadis tersebut kepada Al-Bukhari atau Muslim. Ya. Karena sudah cukup. Ya. Kemudian, contoh atau yang lain, faedah yang ingin disampaikan adalah ingin menyampaikan tafsir suatu lafal dan sesuatu yang berkenaan dengan sanad. Contohnya di dalam Sahih Al-Bukhari hanya dikatakan haddatsana Abdullah. Abdullah siapa yang dimaksud ini? Ya. Kita sebutkan akhrajahu An-Nasa'i. Ini hadis juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ketika orang membuka kitab An-Nasa'i melihat hadis tadi disebutkan secara terang-terangan haddatsana Abdullah bin Mas'ud. Nah, ada tambahan faedah. Enggak apa-apa kita sebutkan. Tapi kalau masih sama saja cukup dengan rawahul Bukhari atau rawahul Muslim atau rawahul Syaikhani. Diriwayatkan oleh dua syekh di Amin Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini sesuatu yang musannif ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin ya tergelincir di situ atau tidak menempuh metode yang baik. Sebagaimana ada beberapa kritikan kepada beliau juga di awal-awal pembahasan kemarinnya. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa Badruddin Ibnu Jamaah ini di antara ulama yang sangat mahir, sangat unggul dan cemerlang dalam perkara akliyat. Jadi perkara akliyat ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan akal. Ya. Biasanya ya, di antara bentuk akliyat kata beliau adalah ketika seseorang mengatakan A di awal maka A juga di akhir. Maka di antara yang kemarin kita kritik di Muqaddimah dia menyebutkan bab A itu bunyinya seperti ini, ketika sudah masuk ke bab kok lainnya di bunyinya. Beliau mengatakan bahwasannya hadis ini ya, saya akan hapus semua sanadnya untuk ikhtisar meringkas. Ternyata ketika faktanya beberapa sanad beliau sebutkan juga misalnya ini tidak konsisten. Juga di antara kaidah yang tadi kita sampaikan ini kaidah yang ma'ruf bagi ulama ahli hadis, tapi beliau tidak mengikuti metode tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasannya beberapa pun ya, tingginya ilmu seseorang yang Allah titipkan kepadanya, suatu masa nanti dia juga akan lupa, dia juga akan akan dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa Taala ilmu tersebut, tua sehingga usang ilmu tersebut, usang ingatannya. Maka banyak para ahli hadis itu yang tidak diterima lagi hadisnya gara-gara ya, dia lupa di akhir hayat hidupnya itu ya, jadi banyak lupa hadis-hadis yang dulu dia ingat betul, sehingga hadis-hadis yang disampaikannya sebelum tahun sekian, sebelum dia tua ini diterima oleh para ulama. Ketika dia meriwayatkan hadis ketika masa tuanya tidak diterima oleh para ulama. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Allah lah yang maha sempurna ilmunya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Untuk kaidah yang tadi kita sebutkan diisyarkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan kullu haditsin lis sahihain tama fa'azluhu ilayhi ma tahattama kilayhima aw wahidin wa la yuzad siwahuma illa lima'nin yustafad. Beliau mengatakan setiap hadis di dalam dua kitab sahih yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim telah dinisbatkan kepadanya atau salah satunya fa azmuhu ilaihi ma tahattama, maka cukup kita azmun, kita nisbatkan ke keduanya atau ke salah satunya tanpa ditambah dengan penisbatan ke kitab-kitab selain keduanya. Kita ini ma'ruhi dan walau misalnya tak perlu ditambahkan siwahuma illa bimakna yustafad, kecuali untuk makna atau faedah tambahan sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Kemudian setelah penulis menyebutkan empat hadis untuk menguatkan perkataan beliau di fasal ya, atau pelajaran pertama dari fasal ini, beliau menambahkannya dengan perkataan para as-salafus salih. Yang pertama kata beliau wa'an Hamad bin Salamah man talaba al-haditha li ghayrillahi ta'ala muqirra bihi. Barang siapa kata Hamad bin Salamah yang menuntut hadis, yakni ilmu, ketika dikatakan menuntut hadis dalam perkataan-perkataan para ulama juga termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu, belajar li ghairillah. Dia menuntut ilmu hadis, mencari hadis, mempelajari ilmu hadis itu karena selain Allah Subhanahu wa taala mukhyar bihi, maka itu akan dijadikan malapetaka baginya. Itu akan dijadikan makar bagi dia. Ya. Akan dijadikan makar baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Ali Imran, "Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin." Dan mereka membuat makar, tipu daya. "Wa makara Allah." Namun Allah Subhanahu wa taala membatalkan dan menghapus tipu daya dan makar mereka tersebut, dan Allah lah sebaik-baik pembalas makar mereka. Ini nanti juga berkaitan dengan ilmu akidah, apakah boleh kita menisbatkan perbuatan-perbuatan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu menunjukkan kelemahan dan kecacatan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, boleh dalam rangka muqabalah. Ya, muqabalah ini kita menyebutkan perbuatan atau menisbatkan perbuatan tadi ke Allah dalam rangka ya Allah membalas perbuatan orang yang berbuat seperti itu. Dan di dalam Al-Quran setiap kali menisbatkan perbuatan atau sifat ini dan yang semisalnya kepada Allah, itu semuanya dalam rangka seperti itu. Wa makaru, dan mereka, maka Allah juga seperti itu. Tapi tanpa yang seperti itu, apalagi ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, yang jujur dalam keimanannya, maka ini tentu menampakkan kecacatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam rangka muqabalah tadi, orang-orang munafik berbuat seperti ini, menghinakan Allah, Allah hinakan mereka. Allah menghina juga. Iya, dalam rangka muqabalah, membalas perbuatan orang-orang munafik atau orang-orang musyrik misalnya. Dan itu menunjukkan ya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kecacatannya. Ya. Baik. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu untuk selain Allah, bukan ikhlas karena Allah, maka Allah akan jadikan itu malapetaka bagi dirinya. Kemudian selain bisyir, ya, akhir yang kedua dan yang terakhir dalam fasal ini, penulis mengatakan wa'an bisyirin. Dan dari bisyir, ketika dikatakan bisyir secara mutlak seperti ini, tidak dikatakan bisyir bin apa, maka yang dimaksud adalah bisyir bin al-Harith al-Hafi. Bisyir bin al-Harith salah seorang ulama Zahid yang zuhud yang masyhur rahimahullah ta'ala, namanya Bishr bin al-Harith. Bishr bin al-Harith mengatakan awhallahu ila Dawud, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam, la taja'al baini wa bainaka aliman maftunan, jangan engkau jadikan di antara aku dan di antaramu, kata Allah kepada Dawud, aliman, seorang alim yang maftun, yang tergoda, yang terfitnah, ya, ulama yang terfitnah, jangan kau jadikan dia sebagai perantara antaraku dan antara kamu. Yakni jangan jadikan ulama yang terfitnah dengan materi dunia, kepentingan dunia tadi sebagai guru atau penyampai ilmu dariku kepadamu. Yakni hati-hati mencari guru. Fayasuddaka bisukrihi an mahabbati. Kenapa demikian? Fayasuddaka bisukrihi an mahabbati, karena dengan kegilaannya, ya, kata penulis, karena kegilaannya itu dia akan dapat melencengkanmu dari mencintaimu. Ya, akan tersesat. Karena ulama yang terfitnah, ulama yang suruh, ketika mereka tersesat, mereka menyesatkan, maka akan menghalangi kamu dari mencintai ulaika. Oleh karenanya Allah mengatakan kepada Daud, ulaika kuntara'un tariq ala ibadi, mereka itulah pembegal-pembegal hamba. Ya. Di sini mereka disamakan dengan para pembegal. Kalau para pembegal di jalanan mereka menstop manusia lalu mengambil harta-harta mereka dan mungkin dibunuh sehingga mereka terhalang dari tempat tujuan mereka, Maka begitu juga ulama-ulama yang terfitnah, baik dengan syahwat ataupun syubhat, mereka bagaikan pembegal, ya, di atas jalan yang ditempuh oleh hamba menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak membuat hamba tersebut sampai kepada Allah. Para ulama yang seperti itu ada menyesatkan manusia. Mereka tersesat, dan yang lebih buruk lagi, mereka pun memperbanyak orang ikut tersesat bersama mereka. Maka akhirnya fitnah rahimani wa rahimakumullah yang disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan keutamaan-keutamaannya oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para ulama, dan yang disebutkan ganjaran-ganjaran, ya, yang didapatkan oleh para penuntut ilmu, orang-orang yang berilmu, yang disebutkan di dalam banyak dalil sebelumnya, itu adalah al-ulama, al-amilu, al-abrar, al-muttaqun. Para ulama yang mengamalkan ilmunya, para ulama yang baik, para ulama yang bertakwa, yang ilmunya tersebut membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pernah menyembunyikan ilmunya, menyampaikan ilmunya tanpa takut celaan manusia. Ulama yang terfitnah, ya, hadir dan hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan selalu berkaitan dengan perkara yang bersinggungan dengan hakim, pemimpin, tidak. Bahkan lebih banyak lagi para ulama terfitnah karena bersinggungan dengan makhluk yang diperintah, yaitu rakyat, manusia umum. Dia mengatakan ini adalah haram, ini adalah halal, bukan karena begitu adanya, tapi agar menyenangkan manusia, atau agar mengajak manusia, memprovokasi manusia agar membuat tekanan bagi seorang pemimpin. Orang-orang yang seperti ini adalah manusia-manusia, orang-orang yang berilmu yang terfitnah karena syahwatnya. Menginginkan di belakang itu adalah kecintaan dari manusia, ya, kesenangan dari manusia, materi dunia. Ingat betul-betul perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwa ridha nas wa la tudrak. Ridha manusia itu adalah suatu perkara yang tidak akan pernah dicapai. Meskipun kita mampu membuat banyak orang redha kepada kita, maka ada orang-orang yang tetap tidak redha dan tidak senang dengan kita. Maka usaha untuk membuat semua orang senang itu adalah usaha yang mustahil. Sehingga ketika kita menyampaikan ilmu, sampaikan dengan benar. Tidak ada yang disembunyikan, sampaikan, ya, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beda, ya, sebagaimana dikatakan beda ketika kita beribadah, yang mana manfaat ibadah tersebut kembali kepada kita sendiri, dengan menyampaikan ilmu di sini, di mana ketika sudah tersebar ilmu ini, sudah ditransfer ke dalam hati, otak, kepala para hadirin, para murid, maka dengan begitu ilmu tersebut tertanam pada diri mereka. Salah yang kita sampaikan itu akan membuat mereka tersesat, membuat mereka juga akan salah, membuat sholat mereka batal, membuat mereka terlalu was-was, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan masuk ke bab yang kedua, betul ya? Ya, kita akan masuk ke bab yang kedua insyaallah pada pertemuan Jumat yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, membimbing kita untuk ikhlas dalam menuntut ilmu, mengajarkan ilmu serta mengamalkan ilmu yang kita miliki. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.